Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم wa may yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, utamanya karunia berpegang teguh dengan Islam dan sunnah. Yang barang siapa dianugerahkan padanya karunia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita semua dengan karunia yang besar ini. Barang siapa yang telah dianugerahkan padanya karunia yang agung ini, berarti telah terkumpul pada dirinya hidayah secara sempurna. Hidayatun ilas sirat dan hidayatun fis sirat. Hidayah untuk mengenal jalan, yaitu jalan Islam, dan juga hidayah bimbingan untuk menempuh jalan Islam, yaitu hidayah mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua hidayah yang dimaksud dan kita minta dalam setiap doa kita. Waktu kita membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat salat kita, ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Hidayah untuk menempuh jalan yang lurus, mengenal jalannya dan terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus, tidak belok kiri dan kanan. Ini seperti yang diterangkan dalam tafsir Taisir Karimir Rahman, atau juga seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa hidayah itu ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk terus belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan menuntut ilmu sebagai syiar terbesar yang ada pada diri kita, sebagaimana yang dulu ditempuh oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam kita menghadapi fitnah, kita mengatasinya dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Tidak seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang, hanya memperturutkan pemikiran akal, pertimbangan perasaan atau hawa nafsu. Dan segala sesuatu yang menyimpang dari syariat, sumbernya adalah hawa nafsu. Wala tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu yang akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Maka menuntut ilmu sunnah bersabar di atas pemahaman para ulama salaf dalam semua keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kita, ini merupakan ciri-ciri hamba dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala yang akan dijadikan istiqomah untuk selalu menempuh jalan yang lurus sampai di akhir hayatnya. Isbir nafsaka ala sunnah. Waqif haythu waqafal qawm. Fa innahum an ilmin waqafu wa bi basarin nafidhin kafu. Nasihat yang sangat berharga dari Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan tabi'in Abu Amr al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Jadikanlah dirimu tetap bersabar di atas sunnah. Dan berhentilah, ikutilah, tidak melewati, janganlah melampaui apa yang telah dilakukan atau ditetapi oleh al-qaum, yaitu para ulama salaf, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kenapa? Karena mereka berhenti di atas ilmu, tidak berbuat dengan pertimbangan ilmu yang sesuai dengan petunjuk Allah. Wabibasarin nafidhin kafu, dan dengan pandangan yang tajam mereka berhenti tidak melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dalam agama. Ikhwani fiddin rahimakumullah, insyaallah di malam hari ini kita akan memulai kajian rutin yang ana rencanakan untuk saya sampaikan ya di Masjid Al-Barakah ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya dan menjaga orang-orang yang memakmurkannya dalam kebaikan. Pengajian tentang manhaj atau metode pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang nanti kita akan membahas kitab yang sangat bermanfaat, yang saya juga memilih kitab ini berdasarkan pertimbangan dari beberapa ikhwah termasuk beberapa ustaz, diantaranya al-ustaz Abu Yahya Badrul Salam hafidhahullah ta'ala, yaitu kitab Kun Salafian Alal Jadah, jadilah seorang salafi sejati, buah karya dari salah seorang guru kita, masyayikh kita, asyikh yang saat ini ada di Madinah dan mengajar di Fakultas Akidah, ya, Asy-Syaikh Dr. Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Kitab yang sangat bermanfaat yang menjelaskan tentang manhaj salaf, keharusan berpegang teguh dengannya, bersabar di atas bimbingan ilmu yang bersumber dari pemahaman yang lurus ini, serta berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diwafatkan di atas kebaikan besar ini. Kitab ini yang saya ketahui sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, yang saya ingat pernah ada terjemahan dari Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Athari, Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah ta'ala. Entah kalau ada terjemahan yang lain. Ya, yang jelas kitab ini pernah diajarkan dan disampaikan oleh Syekh langsung beberapa tahun yang lalu di salah satu daurah para ustaz di Terawas, Jawa Timur. Dibaca sampai selesai dan diterangkan oleh beliau, serta diberi ijazah atau diberi izin para ustaz yang hadir untuk menyampaikannya. Dan isinya sangat bermanfaat tentang prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kemudian juga dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya pribadi waktu masih belajar di Madinah, pernah membaca kitab ini secara sendirian di depan Syekh langsung, dari awal sampai selesai, kemudian diberi izin atau ijazah untuk menyampaikannya. Ini sudah lebih lama lagi daripada daurah yang diadakan di Terawas tersebut. Jadi saya sudah dua kali mendengarkan, satunya dengarkan dari penjelasan Syekh langsung dan bacaan beliau. Yang pertama saya baca sendiri di hadapannya dan didengarkan oleh beliau. Yakni untuk metode yang pertama itu metode yang diutamakan oleh para ulama salaf dulu dari kalangan penduduk Madinah yang namanya Al-Ard. Ini metode periwayatan yang paling tinggi yang dikuatkan oleh Imam Malik dan para ulama penduduk Madinah. Ketika menyampaikan hadis dibaca langsung di depan syekhnya. Murid yang membaca. Syekhnya mendengarkan. Sementara mayoritas ulama menguatkan metode syekh yang membacanya langsung, yang murid mendengar dan mencatat. Ala kulli hal, dua-duanya telah terjadi dalam masalah ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab Kun Salafian Alal Jaddah. Beberapa dari ustaz kita, hafizahumullah taala, menasehatkan untuk di saat-saat sekarang ini kita banyak mengingatkan tentang masalah pemahaman salaf. Tentu bukan berarti kita mengatakan telah banyak penyimpangan di kalangan ikhwan-ikhwan sunnah. Alhamdulillah, kita mengetahui ahlu sunnah dan setiap orang yang mengikuti manhaj yang hak ini, kita katakan kita tidak merekomendasikan diri kita, tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dan untuk kaum muslimin, siapapun yang ingin mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harapkan mereka adalah orang-orang yang istiqamah di atas pemahaman yang benar ini sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Tujuannya kita mengingatkan kembali adalah sehubungan dengan banyaknya kejadian-kejadian bahkan fitnah yang terjadi di sekitar kita, yang sangat disayangkan fitnah ini didukung oleh pihak-pihak yang tidak menyukai tersebarnya pemahaman sunnah, sehingga banyak terjadi berita-berita yang disebar, kemudian banyak diambil dan ikut disebarkan oleh orang-orang yang punya semangat terhadap sunnah karena menyangka ini bagian dari sunnah. Akhirnya tersebarlah fitnah. Masuklah pemahaman ini di kalangan para ikhwah salafiyin yang mengharuskan kita, dan tentu para ulama telah melakukannya dengan sebaik-baiknya, jazahumullahu khairan, memberikan peringatan dan nasihat kepada umat ini. Kita semua yakin agama Islam ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaannya yang sempurna. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun wa inna lahu lahafidzun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, menurunkan Al-Quran dan Sunnah, dan kamilah yang akan menjaganya. Penjagaan ini merupakan penjagaan terhadap kemurnian agama, lafaz dan maknanya. Sehingga kita tidak pernah khawatir, meskipun banyak hadis-hadis palsu yang tersebar di masyarakat, misalnya banyak nukilan-nukilan palsu yang diatasnamakan pemahaman salaf, kita yakin Allah yang menjamin penjagaan agama. Sampai-sampai kata sebagian dari para ulama, ya, dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, seandainya ada orang yang pergi ke tengah laut sendirian, kemudian dia memalsukan sebuah hadis, dibikin sanadnya sendiri, dibikin matannya, kemudian disebarkan di masyarakat, mesti akan ketahuan dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui penelitian para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak Al-Marwazi dari kalangan tabi'ut tabi'in yang ternama pernah ditanyakan kepada beliau, karena sejak zaman dulu sudah tersebar hadis-hadis yang palsu. Dan antum tahu hadis-hadis yang palsu terkadang bukan cuma matannya yang dipalsukan, tapi sanadnya dibuat dari rawi-rawi yang semuanya imam dan terpercaya, tapi dirangkai, dipalsukan. Lebih daripada itu masalahnya, ternyata terkadang yang ikut menyebarkannya adalah orang-orang yang dianggap soleh, orang-orang yang dianggap zuhud karena lalai, tapi ikut menyebarkan hadis-hadis yang palsu. Benar-benar samar keadaannya. Tidak dengan semudah itu diketahui kepalsuan hadis ini. Imam Abdullah Ibn Mubarak Al-Marwazi rahimahullah ta'ala, ketika beliau ditanya Hadhil ahadithul maudhu'ah madza tasna'una biha? Hadis-hadis palsu yang tersebar di masyarakat, apa yang bisa kalian perbuat dengannya? Ini akan merusak Islam, mencampur adukan pemahaman masyarakat. Apa kata beliau? Ta'ishu lahal jahabidhatu. Qala Allah Ta'ala, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Para ulama ahlul hadith, para ulama ahlus sunnah menghabiskan hidup mereka untuk membersihkan agama Islam dari hadis-hadis yang palsu ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan para ulama untuk menjelaskan permasalahan ini. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Al-Quran dijaga lafaz dan maknanya. Konsekuensi maknanya terjaga adalah terjaganya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain tentang Al-Qur'an. Jadi keberadaan para ulama ini yang selalu kita berhubungan dan bertanya dengan mereka adalah wujud penjagaan Allah Subhanahu wa taala tentang kemurnian Islam. Coba dalam hadis yang sahih yang dinyatakan saling menguatkan dari berbagai jalurnya oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah, dinyatakan sahih atau hasan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pernah bersabda, yahmilu hadhal ilma min kulli khalafin uduluhu, akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi adalah orang-orang yang terpercaya di antara mereka. Pembawa ilmu agama dari setiap generasi adalah orang-orang yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yanfuna anhu, mereka akan membersihkan dari agama ini, memberantas dari ilmu agama ini berbagai macam penyimpangan. Ya, pertama, tahrifal ghalin. Upaya untuk menyelewengkan makna Al-Quran dan Sunnah dari orang-orang yang melampaui batas. Ingat, kerusakan dalam bidang agama, pengrusak, ya, orang-orang yang ingin menyelewengkan agama, bukan cuma membuat hadis palsu, bukan cuma mereka itu melakukan penambahan ayat Al-Quran, karena ini gampang ketahuan. Mereka membacakan Al-Quran, kadang-kadang hadis sahih, tapi maknanya diselewengkan. Tahrif, merubah kalimat-kalimat Allah dari tempat-tempatnya, seperti perbuatannya orang-orang Yahudi. Ini diberantas oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah dengan menjelaskan penafsiran yang benar dari nukilan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wantihalal mubtilin, yang kedua, mereka akan menghilangkan, membersihkan dari ilmu agama ini intihal, pemalsuan dan kedustaan dari orang-orang yang ingin membatalkan agama, merusak agama. Wa ta'wilal jahilin, dan yang ketiga, pentakwilan orang-orang yang jahil. Orang-orang yang jahil bukan niatnya merusak, tapi berbicara dengan kebodohan. Ini juga bisa merusak agama. Ini juga akan diluruskan dan dibersihkan dari pemahaman agama yang hak ini oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mereka sebagai penjaga sunnah. Maka inilah yang kita ingin jadikan rujukan dalam pemahaman kita. Alhamdulillah kita masih dimudahkan untuk bertemu dengan para ulama atau minimal murid-murid para ulama. Yang masih banyak di antara mereka berkunjung kepada kita ke Indonesia untuk menyampaikan ilmu. Para ulama masyayikh di Madinah. Ya, sebagaimana kemarin ada daurah yang dilakukan di Pekanbaru oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala yang sangat bermanfaat menjelaskan akidah ahlus sunnah wal jamaah yang ternyata ini telah ditetapkan sejak dulu oleh para ulama murid-murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, syarhu sunnah al-muzani yang dibaca dalam daurah tersebut. Ada juga kemudian daurah di Solo yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ibnu Amir Ar-Ruhaili Dua-duanya adalah profesor doktor dari Madinah, antum ketahui, dan pengajar di Masjid Nabawi, menjelaskan tentang masalah bermuamalah dengan pemerintah. Subhanallah. Yang kita ketika kita menjelaskan, mendengarkan penjelasan beliau, kita ketahui bahwa benar-benar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang agung ini tentang kewajiban taat kepada pemerintah, menasihati mereka dengan cara yang baik, termasuk larangan melakukan yang namanya demonstrasi di atas namakan apapun, ternyata ini merupakan akidah yang kokoh, yang diyakini, dan sampai saat ini tetap diterapkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini manfaat kita memurojaah, mengulang kembali pelajaran tentang masalah akidah dan manhaj. Kita lebih yakin bahwa mengamalkan kebenaran itulah yang akan mendatangkan keselamatan. Dan yang paling penting, menjadi sebab penjagaan bagi diri kita dunia akhirat. Antum tidak lupakan kisah yang dialami oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, cobaan yang mereka rasakan ketika diuji di jalan Allah, sampai seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala disiksa karena mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk, sampai tiga khalifah yang menyiksanya. Khalifah yang ketiga kemudian yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyiksaan yang sangat keras, sampai Al-Gojo yang menyiksa saja menyebutkan penyesalannya dan dahsyatnya siksaan yang diperintahkan kepadanya untuk ditimpakan kepada Imam Ahmad. Setelah beliau keluar dari penyiksaan tersebut, Imam Ahmad tetap menyatakan pernyataannya yang terkenal, tidak dendam kepada pemerintah karena agama ini bukan untuk memuaskan kepentingan pribadi. Beliau malah menyatakan pernyataan yang terkenal, "Lau kanat li da'watun mustajabah ma ja'altuha illa lis-sultan." Seandainya aku punya satu doa yang mesti dikabulkan oleh Allah, tidaklah aku jadikan doaku itu kecuali untuk mendoakan kebaikan bagi pemerintah. Subhanallah, Ahlus Sunnah berjuang untuk kebenaran. Bukan untuk cari muka. Bukan untuk disebut gagah. Ketika mereka dekat dengan pemerintah, mereka akan menasihati dengan cara yang baik. Mereka akan berusaha meluruskan. Ketika mereka difitnah sehingga dimusuhi sama pemerintah, mereka bersabar, tidak merubah dakwah mereka untuk kemudian mencela atau menjelek-jelekkan pemerintah. Ini dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dulu sampai sekarang. Nah, oleh karena itulah, ikhwani fiddin rahimakumullah, kita ingin merujuk kembali kepada kitab-kitab yang telah kita bahas dan kita pelajari, karena kita ketahui bahwa pemahaman yang benar, hidayah di atas jalan salaf, adalah hidayah yang paling mahal yang ada dalam kehidupan kita. Kita ingin semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang istiqamah di atas manhaj ini sampai kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti doanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yang sangat terkenal. Allahumma amitni alal islami wa sunnah. Ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah SAW. Ini diucapkan oleh salah seorang yang pernah menyertai Imam Ahmad beberapa waktu yang lama. Beliau hampir tidak pernah berbicara. Kalau berbicara, hanya mengucapkan doa ini. Allahumma amitni alal islami wa sunnah. Ya Allah, wafatkanlah aku, matikanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Tentu saja seiring dengan berjalannya waktu, fitnah banyak. Fitnah syubhat dan syahwat. Orang-orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila sirati mustaqim. Siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka dialah yang akan mendapatkan hidayah untuk selalu menempuh jalan yang lurus. Berpegang teguh dengan petunjuk Allah sudah kita ketahui, tidak lain adalah setelah berdoa kepada Allah menuntut ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh. Ilmu yang bermanfaat tidak lain adalah apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik dalam ilmu dan amal, dalam teori dan praktek, dalam semua permasalahan agama, inilah mengikuti mereka dengan baik. Maknanya Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja seiring dengan berlalunya waktu, bagaimanapun setiap masa yang dilalui oleh manusia mesti akan timbul kerusakan-kerusakan dan banyak kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan. Di dalam beberapa atsar yang sahih dinyatakan oleh para ulama salaf seperti yang dinyatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ma ya'ti 'alan nasi min 'amin illa ahdathu fihi bid'atan wa amatu sunnatan hatta tahyal bid'a wa tamutas sunan. Setiap kali manusia melewati satu tahun, satu masa, maka pasti di tahun itu mereka akan menghidupkan bid'ah sekaligus meninggalkan sunnah, sehingga lama-kelamaan bid'ah-bid'ah akan bermunculan, sunnah-sunnah akan berguguran. Ini keadaan kita di akhir zaman. Penyimpangan banyak, wajar, karena ilmu semakin sedikit. Tersebarnya bid'ah di masyarakat, memang seperti itu keadaannya. Maka ini yang menjadikan kita semakin semangat berpegang teguh dengan sunnah dan menghidupkannya. Oleh karena itu, saat ini kita dapati banyak sikap-sikap yang terkadang membingungkan kecuali orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingin berdakwah di masyarakat, kita dihadapkan pada kenyataan ada sebagian orang-orang yang berdakwah terlalu keras. Akhirnya dakwah sunnah dinisbatkan kepada dakwah yang sangat keras. Kita hadapi semua ini dengan berusaha bersabar, tidak mengikuti sikap keras mereka, tapi imbasnya ya juga kena kita. Sewaktu kita bersabar, muncul lagi sikap yang berikutnya, terlalu lunak. Semua orang dianggap sebagai ahlus sunnah. Ya ini kalau bersangka baik, boleh. Tapi semua pemahaman dianggap sebagai bagian dari sunnah. Meskipun pemahaman yang tidak ada dalilnya dikatakan ini juga sunnah. Sampai akhirnya masuk pemikiran-pemikiran khawarij, dianggap ini juga sunnah. Menyimpang dari akidah yang benar dianggap juga sunnah. Dari mana yang seperti ini? Kita dihadapkan pada sikap satunya ekstrim, satunya terlalu lunak. Padahal sunnah, kata para ulama, adalah bainal ghali wal jafi. Di antara sikap ekstrim dan sikap terlalu lunak, sunnah adalah di tengah-tengah. Yang terbaik dan paling adil. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Inilah yang terbaik, yang adil, tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang. Masalahnya ikhwani fiddin rahimakumullah, untuk menyikapi, untuk bersikap pertengahan ini tidak semudah yang kita bayangkan. Kita punya hawa nafsu. Kita punya ilmu yang terbatas. Kita punya ketakwaan yang kurang. Sehingga bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala kita tahu sesuai dengan ketakwaan yang kita miliki, ilmu dan amal yang kita praktekkan. Dari sinilah godaan syaitan bermain. Menyesatkan manusia dengan dua cara tadi. Supaya mereka, ya, kebingungan karena berada di dua sisi yang berlawanan. Satunya berlebih-lebihan, satunya kurang. Berpegang teguh di tengah-tengah itu, ketika dia melihat ke kanan dan ke kiri, ternyata yang musuh dia banyak. Yang tidak menyetujui jalannya banyak. Makanya salah seorang ulama salaf, dinukil ucapannya oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, pernah mengatakan, "Ma amarallahu ta'ala bi amrin illa walis syaitani fihi nazgatan." Setiap Allah memerintahkan satu perintah kepada manusia dalam semua urusan agama, maka syaitan memiliki dua cara untuk memalingkan manusia dari perintah Allah tersebut. Imma ila tafritin wa taksir, bisa jadi ke arah sikap kurang, malas atau anti terhadap perintah tersebut, terlalu lunak. Wa imma ila guluwin wa mujawazah, atau digoda manusia untuk berlebih-lebihan dan melampaui batas. Wala yubali bi ayyihi ma dhafira, dan syaitan tidak peduli dari mana saja dari dua cara tersebut yang berhasil diterapkannya pada manusia. Ini yang menjadikan kita selalu ya bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah dan terus belajar agar kita bisa menetapi jalan yang pertengahan ini. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah telah diterangkan di dalam kitab-kitab para ulama. Kitab Al-Aqidatul Wasithiyah saja, dari mukaddimahnya diterangkan, ini adalah i'tiqadu ahli sunnati, i'tiqadul firqatin najiyati, ini adalah keyakinan golongan yang selamat. Ahlus sunnati wal jamaah, at-ta'ifatil mansurah, golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Ahlus sunnati wal jamaah ila qiyamis sa'ah, ahlus sunnah wal jamaah sampai tegaknya hari kiamat. Diterangkan, kita pelajari. Tapi bagaimana caranya kita menerapkannya? Tentu dengan bimbingan para ulama juga. Bukan kita pahami dengan pemikiran dan akal kita masing-masing. Itulah kita perlu belajar, kita perlu bertanya. Kita perlu mengkaji dengan benar makna dari kitab-kitab yang kita baca. Nah, di sini permasalahannya. Ketika misalnya, contoh saja. Sebagian orang saat ini, sampai orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada sunnah, mulai mempertanyakan masalah ketika para ulama ahlus sunnah wal jamaah, dan di buku-buku akidah semua diterangkan kesepakatan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Tidak boleh memberontak kepada pemerintah sampai pun pemerintah itu zalim. Ada yang memunculkan syubhat. Beberapa di antara ulama salaf ada yang melakukan pemberontakan, bahkan sebagian dinisbatkan kepada sahabat. Ulama tabi'in juga ada yang melakukan. Bagaimana ini? Syubhat. Ada ulama salaf yang mencela pemerintah terang-terangan. Ada yang menegurnya langsung dengan kata-kata yang keras dan kasar. Antum kalau baca, Masya Allah terpengaruh. Ada dalilnya ternyata. Tapi coba kalau kita lihat bimbingan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Seperti ketika permasalahan ini ditanyakan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhairi. Dan telah ditanyakan kepada para ulama yang lainnya sebelumnya. Jawaban mereka, yang namanya pemahaman salaf itu bukan perorangannya. Pemahaman salaf adalah keseluruhan ulama salaf. Yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kesepakatan mereka. Dan telah terjadi ijma' seperti dinukil oleh para ulama. Ijma' para ulama ahlus sunnah wal jamaah setelah itu tentang disepakatinya tidak boleh memberontak kepada pemerintah. Ya, termasuk tidak boleh mencela mereka terang-terangan di depan umum, tidak boleh melakukan pemberontakan kepada pemerintah berdasarkan dalil-dalil yang sahih, dan inilah kesepakatan para ulama salaf dan inilah manhaj salaf. Kalau perbuatan sebagian dari mereka yang sebagian lain menolaknya dan banyak yang mengingkarinya, ini bukanlah dalil. Sama dengan ijtihad masing-masing para ulama, kita katakan bukan dalil untuk menyalahkan ulama yang lain. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in, Farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kalau kalian berselisih pendapat tentang satu masalah, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada dalil. Berarti kalau kalian bersepakat, itu mestinya benar. Tidak perlu dikembalikan kepada dalil. Karena pasti kesepakatan umat ini tidak mungkin di atas kesalahan. Itu yang disebutkan dalam hadis yang derajatnya hasan. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yajma'a ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menghimpunkan atau menyatukan umatku di atas kesesatan. Nah, disinilah bahayanya ikhwani fiddin rahimakumullah. Kalau antum membaca syubhat yang seolah-olah memakai dalil dan dalilnya sahih, nukilannya mungkin benar, kadang-kadang juga tidak benar, atau lebih seringnya tidak benar, kemudian lantas dijelaskan oleh orang yang menukil tersebut, oh begini, begini, dan begini maknanya. Antum yang tidak faham, wah terkagum-kagum. Ternyata dia pakai dalil. Padahal yang saya pernah dengar penjelasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti ini. Akhirnya antum mulai meragukan akidah, akhirnya meninggalkan akidah. Ini karena terbiasa mengikuti perasaan, tidak mengikuti pemahaman yang benar. Antum punya ustadz, kenapa tidak bertanya sama ustadz? Selama ini antum belajar akidah kepada Al-Ustadz Yazid Jawas misalnya, kepada Ustadz Abdul Hakim Abdad, kepada Ustadz Badrus Salam, kepada Ustadz Muhammad Nuzul, kepada Ustadz Kurnaidi Hafidhahumullah Ta'ala, dan para ustadz sunnah lainnya, Ustadz Zainul Abidin dan yang lainnya Hafidhahumullah Ta'ala. Kenapa waktu ada masalah begini antum tidak tanyakan sama mereka? Akidah antum ambil dari mereka, kemudian masalah-masalah begini antum tidak merujuk kepada mereka? Nah, yang seperti ini berbahaya. Adhan ya. Ya, kita adhan kemudian sholat dulu, kita akan teruskan kembali insyaallah setelah sholat isya dengan sedikit tambahan insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqih wa amtinanih, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman lishanih, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Ma'ashir al-ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Untuk menambahkan apa yang telah kita jelaskan tadi, jadi tujuan kita mengkaji kitab Kun Salafiyan Alal Jadah adalah untuk ya, setelah memohon taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengusahakan agar diri kita semua tetap berada di atas jalan para ulama salaf, tentu dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala sampai di akhir hayat kita. Antum ketahui orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah di akhir zaman itu ghuraba, orang-orang yang asing. Tidak semua yang belajar sunnah lantas bersabar di atas sunnah. Banyak yang bisa berubah dengan melihat keadaan di sekitarnya, atau mengikuti pemikiran, perasaan, hawa nafsu. Kita ingat kembali, dan ini sudah kita terangkan juga berkali-kali, pernyataan dari Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala yang sangat terkenal. Fasbiru ya ashabas sunan, fa innakum aqallun nas. Bersabarlah wahai pengikut sunnah, karena kalian jumlahnya paling sedikit. Di setiap zaman jumlahnya paling sedikit. Kata para ulama, yang mengherankan Imam Al-Bukhari menyampaikan pernyataan beliau ini di zaman keemasan periwayatan hadis, yang pada waktu itu majelis ilmu sunnah dihadiri ribuan orang. Kenapa dia tetap mengatakan kalian adalah jumlahnya yang paling sedikit? Karena beliau mengetahui dengan dalil, tidak semua orang yang ikut kajian sunnah bisa bersabar, tetap istiqomah di atas sunnah sampai di akhir hayatnya. Tidak semua. Orang-orang yang bisa berubah, apalagi yang tidak berpegang teguh dengan majelis ilmu, tidak mau bertanya kepada para ulama ketika menghadapi masalah-masalah, yang mencukupkan diri dengan hanya membaca berita-berita yang tidak jelas sumbernya, ini yang dikhawatirkan akan menyimpang dari manhaj yang lurus. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Kita harus selalu ingat, bersabar di atas sunnah itu benar-benar merupakan ya mithlul qabidi al-jamr, seperti orang yang menggenggam bara api. Oleh karena itu sangat-sangat diperlukan untuk kita bersabar belajar sunnah, bersabar mempraktekannya. Terkadang muncul dalam pikiran kita tawaran-tawaran, sampai kapan antum harus terus seperti ini? Pemerintah berbuat begini dan begitu, apakah hanya bisa dirubah dengan pengajian? Subhanallah. Kita selalu yakin perubahan itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun kita ingin melakukan perubahan, perubahan dengan sunnah, bukan merubah dengan cara bid'ah. Seperti pernyataan salah seorang ulama salaf, ketika ada orang yang ingin mengingkari kemungkaran tapi dengan cara yang mungkar, akhta'a sunnata wa raddal bid'ata bil bid'ah. Dia telah menyelisihi sunnah dan menolak bid'ah dengan bid'ah. Bagaimana akan mendatangkan kebaikan? Tidak mungkin mendatangkan kebaikan orang yang menolak bid'ah dengan bid'ah. Sedangkan bid'ah adalah kerusakan, menambah masalah. Wama asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apa saja yang menimpamu, maka itu akibat dari dosamu sendiri. Bid'ah akan menambah musibah. Makanya saya pernah nukilkan ucapan dari siapa? Imam Abu Bakar ibnu Ayyash rahimahullah ta'ala, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Perbaikan itu adalah dengan diterapkan sunnah. Kerusakan itu adalah dengan berbuat bid'ah. Maka tidak mungkin bid'ah itu akan mengadakan perbaikan. Beliau berkata, Inna Allah Azza wa Jalla ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila ahlil ardi wa hum fi fasad. Fa aslahahumullahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, faman da'a ila khilafi ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa huwa minal mufsidina fil ard. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat bumi yang ketika itu penduduk bumi dalam keadaan rusak, semuanya rusak. Dalam keadaan rusak tatanan kehidupan mereka, maka Allah perbaiki keadaan mereka dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mengajak manusia kepada selain yang diserukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Tidak akan ada perbaikan dari hal-hal yang menyimpang dari sunnah selama-lamanya. Makanya bersabar. Agama itu adalah dari sisi Allah. Anda akan ditolong ketika berpegang teguh dengan petunjuk Allah. Bentuk pertolongan dari Allah tidak mesti seperti yang kita pikirkan, seperti yang kita rencanakan. Kalau Nabi alaihissalatu wassalam, sebagian di antara para Nabi alaihissalatu wassalam, ada yang pengikutnya cuma satu orang, dua orang, bahkan ada yang tidak punya pengikut sama sekali, dia dikatakan berhasil dalam dakwanya karena dia berpegang teguh dengan petunjuk Allah. Jadi inilah sebab yang menjadikan kita harus tetap belajar dan bersabar di atas ilmu, agar kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang sedikit karena berpegang teguh dengan kebenaran, orang-orang yang At-Taifah Al-Mansurah, golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentu pertolongan dari Allah kita butuhkan untuk istiqomahnya iman kita, ya, istiqomahnya diri kita di atas Islam dan sunnah, di atas keimanan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat kita nantinya. Maka inilah sebagai mukaddimah dari apa yang akan saya sampaikan insyaallah dalam pembahasan kitab Kun Salafiyan Alal Jadah. Kemudian sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan, ketika ada berita-berita yang tersebar yang di atas namakan ya sebagai pemahaman dari salah seorang ustaz dan seterusnya, maka berita-berita ini hendaknya diklarifikasi terlebih dahulu, karena kadang-kadang ada yang kita ucapkan satu, dipotong kemudian disebarkan dalam bentuk tujuan untuk membuat fitnah. Maka kita berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah semacam ini. Kadang-kadang dinisbatkan kepada rojak TV atau radio rojak, maka tentu saja ini tidak dibenarkan dan bukan merupakan petunjuk atau metode Ahlussunnah wal Jamaah yang mudah-mudah menyebarkan berita seperti ini dengan tidak mempertimbangkan kemaslahatan yang ada. Barakallahu fikum. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.